Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sadr yani asal kitab ini jurumiyah wa aqsamuhu thalathatun. Syarah kata beliau rahimahullah, aqsamul kalami salasatun, bagian-bagian kalam ada tiga. Al-hasru yahtaju ila tawqifin, yang namanya hasr pembatasan itu butuh kepada tawqif, kepada dalil yang menunjukkannya. Jadi kalau qailun, kalau ada orang nanya, mad dalilu ala naqsamul kalami salasatun, apa dalil bahwasanya kalam itu ada tiga, macam-macam kalam tiga? Hal fil Qur'ani mayadullu ala anna aqsamal kalami salasatun, apakah ada dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya aqsamal kalam ada tiga? Wa bi sunnati mayadullu ala anna aqsamal kalam salasa, atau dalam sunnah, dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya aqsamal kalam salasa? Wa bi ijma' mayadullu ala anna aqsamal kalam salasa, atau dalam ijma yang menunjukkan bahasanya kalam itu ada tiga? Atau bil kias, dalam kias menyedulu ala anak sama kalam salasa? Naqulu, kita katakan sebagai jawabannya, laisa bil kitabi wala sunnati wal ijma'i wala kias, tidak dalam Al-Quran, juga tidak dalam sunnah, tidak dalam ijma dan qiyas yang menunjukkan demikian. Lianna hadhihi al-adillata innama nahtaju ilaiha fi itsbat al-ahkam asy-syar'iyyah. Karena dalil-dalil tersebut, dalil Quran, dalil-dalil sunnah, ijma, qiyas, itu kita butuhkan kepada dalil-dalil tersebut dalam menetapkan hukum-hukum syar'i. Amma nahwu falihtaju ila hadha. Adapun nahwu tidak butuh kepada hal ini, tidak butuh pendalilan dari Al-Quran dan sunnah, ijma, qiyas. Lakin ilulama'i dalilun alim hisari aqsamihi fi salasatin, wahuwa at-tatabbu'u al-istiqra. Karena tapi para ulama memiliki dalil, para ulama memiliki dalil yang menunjukkan inhisar terbatasnya aqsam kalam dalam tiga perkara, yaitu tatabbu wal-istiqra. Mereka menelaah, mengkaji, menelaah kalam Al-Arab dan mendapati demikian. Yakni ana ulama rahimahumullah tadabba'u kalam al-Arab, mereka menelaah ucapan-ucapan orang Arab. Wajadu annahu la yakhruju an hadhihi al-aqsami thalathah, mereka dapatkan tidak keluar jadi tiga perkara ini, ismun wa fi'lun wa harfun. Sebelum kita lanjutkan, Al-Khattab rahimahullah ta'ala di dalam Mutamimah Al-Jurumiyah meluruskan bahwasanya aqsam di sini bukan aqsam lil kalam, tetapi aqsamul kalimah. Ya, Aqsam, aqsam lil kalimah, bukan aqsam lil kalam. Nanti insyaAllah kita wakilkan. Yang jelas intinya pembagian di sini adalah pembagian kalimah. Kalimah, kata, kata yang ada di bahasa Arab. Itu ada kata yang berupa isim, fi'il, huruf. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa idza qulta sah. Jadi apa dalilnya bahwasanya kalimah itu hanya terbatas tiga? Ada kalimah yang berupa isim, kalimah berupa fi'il, kalimah berupa huruf. Hanya tiga itu aja dalilnya adalah tatabbu' wal istiqra'. Wa idza qulta sah, sah ini isim fi'il. Sah isim fi'il bermakna uskut. Sah itu isim fi'il bermakna uskut, diam. Sah itu adalah isim fi'il. Layah rujuan kawan isman, tetap dia tidak keluar dari keadaan sebagai isim. Isim bermakna fi'il, uskut. Falismu, karena isim itu yasmulu al ismal khalisa wasmal fi'il. Isim itu mencakup isim yang murni isim dan isim yang bermakna fi'il, ism fi'il. Sehingga intinya tidak lepas dari isim atau fi'il atau huruf. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wal mu'allifu rahimahullahu ta'ala nawaran likauni kitabihi mukhtasaran walil mubtadi'in lam yahudal isma bismin khasin. Al-mu'allif yani Ibn Ajurrum, al-mu'allif yani Ibn Ajurrum, karena melihat, memandang keadaan kitabnya ini, kitab yang ringkas, kitabnya ini yang kitab Birumiyah, itu lil mubtadi'in, untuk orang baru belajar, maka beliau tidak mendefinisikan isim dengan nama yang khusus. Ya, kita boleh sebutkan isim itu apa, fi'il apa, huruf apa. Yani mahaddahu birrasmi. Iya, tidak beliau definisikan, ya, untuk menggambarkan isim itu adalah definisinya begini. Lakin haddahu bil hukmi wal alamah. Tetapi beliau berikan batasan dengan hukum dan dengan tanda. Nanti ya wal ismu yurafu bil khafd dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala fal ismu mathalan, isim contohnya, ba'du nahwiyyin yaqul, sebagian ahli nahwu berkata mendefinisikan isim, isim itu adalah ma dalla ala ma'nan bi nafsi, yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Wa khala bi hayatihi ini dilalah di zaman, dan kosong dari bentuk katanya, dari penunjukan kepada waktu. Atau dalam bahasa Sahib Tabatsaniyah Muhyiddin, madala ma'nan fi nafsi bi nafsiha wa lam taqtarin fi zaman. Qala wal fi'il adhun fi'il ma dalla ala ma'nan fi nafsi wa dalla bi hayatihi ala zaman, yang menunjukkan makna dengan sendiri pada diri sendiri dan menunjukkan dengan bentuk kata tersebut kepada zaman. Dengan istilah Muhyiddin dalam Tabatsaniyah, ma dalla ala ma'na fi nafsiha ya waqtaranat bi ahadi asma'i salata. Wal harfu, kata mereka, ma laysa lahu ma'nan fi nafsi wa innama yadhharu ma'nahu fi ghairi. Huruf adalah yang tidak memiliki makna pada diri sendiri, tetapi akan nampak maknanya bersama yang lainnya, pada kejadian dengan yang lain. Itu definisi sebagian ahli. Kata beliau rahimahullah ta'ala, lakin hadha fil haqiqati ma'asumubatihi al-mubtadi'i fa'idatuhu khalidatun. Namun ini kata beliau, pada hakikatnya bersamaan dengan susah bagi yang baru belajar menghafal definisi isim, definisi fi'il. Faidahnya juga qalilah, faidah juga sedikit. Sehingga Ibnu Jurum rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan tentang tandanya. Tanda isim adalah ini, tanda fi'il ini, tanda huruf. Jika tidak menerima tanda-tanda fi'il dan isim. Idzan naqulu a'tina alamat al-ismi min ajli idza wajadna hadhihi al-alamah arafna annahu ismun. Jika demikian berarti kita katakan a'tina, ya berilah kepada kami tanda isim min ajli, agar idza wajadna hadhihi al-alamah, kalau kita dapatkan tanda tersebut, ya arafna, kita tahu annahu ismun. Alamah tanpa tasdid, ya alamah tanda tanpa tasdid. Idza wajadna hadhihi al-alamah arafna annahu ismun, kita tahu itu adalah isim. Apa tandanya? Ya fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa duhda alif wa lam wa hurufil khafd. Itu disebutkan tandanya. Nah, wallah rabbi sawab. Tapi intinya tadi yang ingin saya ingatkan, Al-Hattab dalam Mutamimah Jurumiyah disebutkan juga oleh, dikuatkan oleh Al-Ahdal dalam Kawakib, di aksamnya aksam kalimah, aksam kalimah salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Allahumma salli.